قلنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita sekalian taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa menghadiri masjid ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita yaitu salatul jum'ah secara berjamaah insyaallah ta'ala. Ibadallah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran memerintahkan dan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara 'alaiha malaa'ikatun عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka. Api neraka yang bahan bakarnya adalah tubuh-tubuh manusia, wal hijara dan juga batu-batuan. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikatun ghilaz, malaikat-malaikat yang keras, malaikat-malaikat yang kasar. Ghilazun syidad la ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak mendurhakai perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ibadallah, ayat ini berisi seruan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan yang maha agung, seruan yang berisi perintah dan peringatan berikut kabar tentang bahaya yang besar yang ada di hadapan mereka. Seruan ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, disebabkan karena mereka lah yang mau mengarahkan pendengaran mereka mendengarkan kalam Allah azza wa jalla mendapatkan manfaat darinya. Mereka lah yang mau mengerjakan perintah-perintah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka, qu anfusakum wa ahlikum nar, bentengilah diri-diri kalian dan keluarga kalian. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman supaya mereka mempersiapkan tameng al-wiqayah tu anfusah, tameng yang bisa menangkal diri dan keluarga mereka dari bahaya besar yang ada di hadapan mereka. Bahaya besar itu ibadallah adalah narat waquduhan nas wal hijar, api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Api yang tidak seperti api yang biasa kita lihat di dunia. Di dunia api kita bahan bakarnya dihidupkan, api tersebut dihidupkan dengan kayu bakar dan bisa dipadamkan dengan menyiramkan air di atasnya. Adapun api neraka, waquduhan nas wal hijarah, tubuh-tubuh manusia, bahan bakarnya adalah bebatuan, yakni berhala-berhala yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian wahai orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla di dalam ibadah, wa ma ta'buduna min dunillah, dan apa yang kalian sembah selain Allah, yaitu berhala-berhala yang kalian sembah, akan menjadi hasabu jahannam, kayu bakar, bahan bakarnya neraka jahannam. Manusia dan batu, manusia-manusia yang kufur syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan batu-batu yang mereka sembah ketika di dunia menjadi bahan bakar api neraka. Ibadallah, api neraka yang kata Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan kepada kita bagaimana panasnya api tersebut jika dibandingkan dengan api kita di dunia. Api dunia hanyalah juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam, hanyalah salah satu dari 70 bagian api neraka jahannam, hanya 1/70 panasnya daripada panas api jahannam. Kata sahabat, wa in kana silakafiyah ya Rasulullah, api dunia itu sudah cukup untuk menghanguskan segala sesuatu yang dilahapnya. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan hamba-hamba yang beriman dalam ayat ini supaya mereka takut dari api neraka yang sifatnya demikian. Dan apabila api tersebut telah dinyalakan oleh Allah Azza wa Jal untuk menyiksa penghuni neraka, api itu tidak akan padam selamanya. Ma'wahum jahannam kullama khalat zidnahum sa'ira, tempat mereka adalah jahannam, setiap kali mau padam apinya, zidnahum, kami tambah nyala api itu. Allah assalamu al-afiyah, sehingga penghuni neraka yang masuk di dalamnya yang mereka rasakan adalah siksaan terus menerus tanpa henti. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadukul adab, setiap kali kulit mereka meleleh, setiap kali kulit mereka hancur, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Jadi di neraka tidak ada kematian, tidak ada pula kehidupan. La yamutu fiha wa la yahya, نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. أيها الناس عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Dan orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam sebagai penghuninya tidak mungkin bisa meloloskan diri darinya. Kenapa? Karena penjaga-penjaganya adalah malaikatun ghilazun syidad, malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, malaikat-malaikat yang tidak memiliki rasa belas kasih. Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dalam keadaan tidak memiliki belas kasih. Malaikat-malaikat yang kasar. Perangai mereka, akhlak mereka kasar. Sehingga tidak mengasihi penduduk neraka yang meminta belas kasihan kepada mereka. Malaikat-malaikat yang keras, suara-suara mereka yang keras membuat takut penghuni neraka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Mereka tidak mendurhakai perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan atas penghuni-penghuni neraka adab yang keras dan adab yang pedih. Dan para malaikat penjaga neraka adalah malaikat-malaikat yang melaksanakan tugas mereka dengan baik. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertanyaannya adalah bagaimana seseorang bisa menjaga diri dan keluarganya dari api neraka yang sedemikian rupa sifat-sifatnya. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah taala fi tafsirihi 'inda qawlihi taala wa anfusakum wa ahlikum nar. Kata ahli tafsir abad ini yaitu Syekh Muhammad Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di alaihi rahmatullah menjelaskan ayat ini, "Qu anfusakum wa ahlikum nar", jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka. Beliau terlebih dahulu menjelaskan bagaimana kita menjaga diri-diri kita terlebih dahulu, baru kemudian keluarga kita, diri kita dulu. Yang berusaha kita lindungi dari api neraka dengan cara ilzamuha bima aujaballah. Dengan cara mengharuskan jiwa-jiwa kita, diri-diri kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi segala larangannya. Wa bihadhihi takunul wiqayatu linnafs. Dengan inilah penjagaan terhadap diri-diri kita bisa tercapai. Menjalankan segala perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Perintah kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kepada kalian maka datangkan sesuai dengan kemampuan kalian. Jika seorang tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, dia duduk. Tidak mungkin kita paksa dia berdiri. Jika seorang tidak bisa duduk, maka dia berbaring. Ini terkait dengan perintah sesuai dengan kemampuan kita. Adapun larangan, fajtanibuh. Larangan harus ditinggalkan seluruhnya. Tidak ada pengecualian. Disebabkan karena meninggalkan larangan tidak membutuhkan daya dan upaya, sehingga butuh dilakukan sesuai dengan kemampuan. Tidak butuh daya dan upaya. Hanya sekedar diam saja tidak melakukan sesuatu. maka segala larangan Allah Azza wa Jal kita harus meninggalkan seluruhnya. Keliru sebagian orang yang mengatakan saya belum bisa meninggalkan ini dan itu, saya belum mampu. Sebenarnya badannya mampu, fisiknya mampu, karena dia tidak melakukan apa-apa. Yang tidak mampu apa? Imannya yang belum kuat, imannya yang masih lemah. Badannya mampu, kenapa? Karena dia tidak melakukan apa. Ini meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala lah semuanya tanpa terkecuali. Ini wiqayatun nafs, menjauhi diri kita dari api neraka. Wa wiqayatu al-ahl, dan berikutnya bagaimana cara kita menjaga keluarga kita dari api neraka adalah dengan cara memerintahkan mereka mengerjakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Keluarga kita yang berada di bawah kekuasaan kita, minaz zaujati wal aulad, istri-istri kita, anak-anak kita, cara menjaga mereka dari api neraka adalah mengarahkan mereka, mendidik mereka, mengajarkan mereka tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu memerintahkan mereka mengerjakannya. Tidak mungkin seseorang bisa menjaga keluarganya dari api neraka dalam keadaan dia biarkan anaknya tidur pulas di tempat pembaringan, dalam keadaan dia pergi ke masjid tidak membangunkannya. Tidak mungkin seseorang bisa menjaga istrinya dari api neraka dalam keadaan dia biarkan istrinya bersolek, tidak memakai hijab, tidak menutup aurat ketika keluar dari rumah. Tidak mungkin seseorang bisa menjaga anaknya dari api neraka, dia biarkan main game, habiskan waktunya hanya untuk main game, habiskan waktunya hanya untuk naik motor sana sini mengganggu tetangga dengan knalpotnya yang bersuara keras. Didik mereka, arahkan mereka, ajak mereka mengerjakan ketaatan-ketaatan dan meninggalkan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Kemudian kata Sa'di rahimahullah menutup tafsir ayat ini, fala yaslamul abdu, tidak akan selamat seseorang dari api neraka sampai dia mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangannya, dan sampai dia mengharuskan, sampai dia mengarahkan keluarganya mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau perlu anak-anak kita dipaksa, paksa mereka untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, memerintahkan sebagai bentuk irsyad, bimbingan kepada kita orang tua terhadap anak-anak kita, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum wa hum abna'u ashrin. Perintahkan anak-anak kalian mengerjakan sholat ketika umur mereka 7 tahun. Kalau perlu dipukul di umur 10 tahun kalau mereka belum mau mengerjakan. Maka jika kita hanya memperhatikan diri kita, kemudian kita tinggalkan kewajiban kita terhadap keluarga kita, maka kita belum selamat. Walaupun kita banyak ibadah, banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Karena perintahnya adalah jagalah diri dan keluarga kalian. Bukan hanya menjaga diri kalian tapi dan keluarga kalian dari api neraka. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Aqulu ma sami'tu wa astaghfirullah li wa lakum. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه دعوة ما بعد. عباد الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sungguh ada teladan yang bagus bagi kita sekalian pada diri Rasulullah SAW dalam segala perkara, secara khusus dalam perkara ini. bagaimana mendidik keluarga-keluarga kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat wa'anzir asyiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluarga yang terdekat wahai Muhammad, Nabi langsung pergi menuju Bukit Shofa. Kemudian naik di atasnya lalu memperingatkan kerabat-kerabatnya. Dipanggil satu persatu, ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Abbas, amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abbas pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Sofia bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anaknya pun tidak luput, wahai Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antibu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan amalannya di akhirat kelak. Demikian pula dalam hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak mengerjakan salat witir, beliau membangunkan Aisyah radhiyallahu anha. Ini dalam perkara sunnah ibadallah, apalagi dalam perkara wajib. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Nabi mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang bangun malam kemudian dia salat, wa ayqadha ahla, lalu dia membangunkan keluarganya. Kalau keluarganya tidak bangun, dia percikan air di wajahnya supaya bangun salat. Teladan yang besar ibadallah, bagaimana mengajak keluarga kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ali radhiyallahu anhu yang statusnya merupakan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak luput daripada ajakan ini. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah mereka, Ali dan Fatimah. Kemudian mengatakan, "Ala tusallun? Tidakkah kalian salat malam?" Nah, ibadallah, maka wajib bagi kita sekalian untuk menjadikan ini sebagai perhatian yang besar. Pertama, kita berusaha menyelamatkan diri kita dari api neraka dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian juga tidak sampai di situ, seorang hamba tidak selamat sampai dia memerintahkan keluarganya untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang berada di bawah tanggung jawab dia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa aqimus salat.